Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan bab al-imanu billah afdalul a'mal. Bab iman kepada Allah adalah amal yang paling utama. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qol sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amal yang paling utama? Qal imanun billah wa jihadun fi sabilih. Maka Rasulullah bersabda, amal yang paling utama itu iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Qultu fa ayyu riqabi afdal? Lalu aku bertanya, budak seperti apa yang paling utama untuk dimerdekakan? Hamba sahaya seperti apa yang paling utama untuk dimerdekakan? Qal a'laha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Maka Rasulullah bersabda, yaitu yang paling mahal harganya dan paling berharga di sisi majikannya. Qultu fa illam af'al. Lalu aku berkata, kata Abu Dzar, jika aku tidak bisa memerdekakan budak seperti itu, qal tu'inu sani'an. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu bantulah orang yang ya sani, sani itu artinya bekerja. Au tasna li akhraq, atau kamu bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Ya, karena cacat atau karena tidak punya kemampuan dan yang lainnya. Kemudian kita bekerja ya untuk dia. Maka ini ya pahala apa namanya termasuk amal yang paling utama. Qal fa illam af'al, kalau aku tidak bisa melakukan itu juga bagaimana ya Rasulullah? Qala tada'un nas minasyarr fa inna shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika. Yaitu kamu mencegah diri kamu untuk berbuat buruk kepada manusia. Karena yang demikian itu adalah sedekah yang kamu sedekahkan atas dirimu sendiri. Tapi yang akhir kita bahas di sini sedikit demi sedikit ya. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Abu Dzar ini seorang sahabat yang mulia, di mana beliau ini di antara madhab pendapat beliau, ya beliau berpendapat tidak boleh menabung. Ya, ini pendapat yang sangat ekstrim sekali, Pak. Pokoknya menurut Abu Dzar, kalau ada kelebihan duit wajib diinfakkan, enggak boleh nabung. Iya. Abu Dzar ini masya Allah, Pak, orangnya sangat zuhud sekali. Namun beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin. Karena Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Hai Abu Dzar, aku melihat kamu itu lemah. Maka jangan kamu memimpin dua orang. Ya. Rasul juga bersabda, ya Abu Dzar, innaha amanah. Hai Abu Dzar, kepemimpinan itu amanah. Wa innaha nadamah. Ya, yaumal khizyun wa nadabah yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kepemimpinan itu, hai Abu Dzar, akan menjadi kehinaan dan penyesalan untuk pelakunya nanti pada hari kiamat. Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal apa yang paling utama. Ini menunjukkan akan kefakihan beliau. Di mana beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal yang paling apa? Utama. Kenapa penting kita bertanya tentang amal yang paling utama, akhi? Karena yang pertama, amal yang paling utama itu berarti pahalanya paling apa? Paling besar. Yang kedua, ketika terjadi tabrakan antara dua amal yang harus kita ambil salah satunya, maka kita ambil yang paling utama. Makanya seorang ulama salaf berkata apa? Laisal faqih man ya'riful halal minal haram. Orang yang faqih itu bukan sebatas tahu ini halal, ini haram, bukan. Tapi hakikat orang yang faqih itu orang yang tahu derajat yang halal, derajat yang haram. Kita tahu nih amalan ini derajatnya seperti apa. Ini yang paling utama, ini yang utama, ini kurang utama. Demikian pula sesuatu yang sifatnya haram itu kan bertingkat-tingkat. Penting untuk kita mengetahui ya tingkatan yang apa? Amalan, tingkatan yang haram. Dengan seperti itu kita akan tahu kapan kita bisa mendahulukan. Makanya para ulama ya berbicara panjang lebar tentang masalah seperti ini. Kenapa? Karena masalah penting sekali. Bahkan kata Ibnu Qayyim, di antara talbis iblis, yaitu seseorang dijadikan sibuk dengan amalan yang kurang utama, sehingga dia meninggalkan amalan yang lebih apa? Utama. Ada orang sibuk mengejar amalan yang sunnah. Gara-gara itu ia melalaikan yang wajib. Contoh misalnya ada orang yang sibuk tahajud. Gara-gara tahajud semalam suntuk misalnya, salat berjamaah subuhnya ketinggalan. Tentu ini ketipu. Ada orang, seorang wanita misalnya, sibuk zikir pagi dan petang, tapi ia lalaikan kewajiban dia sebagai seorang istri. Maka dari itu ini tertipu ya. Nah, orang yang faqih itu adalah ketika ia melihat mana yang harus diambil, dia akan lihat mana yang harus dahulukan. Ini menunjukkan kefaqihan. Ya. Maka kalau bertabrakan dua-duanya wajib misalnya, mana yang harus dipilih? Dua-duanya wajib dan tidak mungkin kita ambil salah satu apa dua-duanya. Tapi kita harus ambil salah satunya. Mana yang harus kita pilih? Berarti kita lihat jenisnya, ini fardu ain atau fardu kifayah. Kalau dua-duanya fardu ain gimana? Kita lihat mana yang lebih selamat dari maksiat, mana yang lebih besar maslahatnya dan manfaatnya, itu kita dahulukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Lalu ada seorang laki-laki berkata, "Hai Rasulullah, aku diwajibkan untuk ikut perang. Sementara istriku pergi haji tanpa mahram. Ini gimana ya Rasulullah?" Berarti ini orang ini dihadapkan pada dua apa? Kewajiban dan dua-duanya fardu ain lagi, Pak. Yang satu dia harus ikut perang karena sudah ditunjuk oleh imam, jadi hukumnya fardu ain. Sementara istrinya pergi apa? Haji tanpa mahram, dan itu fardu ain buat suami untuk menemani istri. Apa kata Rasulullah? Idhab fahujja ma'a imra'atik. Kalau gitu kamu pergilah temani istrimu haji. Kenapa? Karena menemani istri haji itu menghindarkan istri dari maksiat. Maka itu lebih utama. Nah, di sini ya akhwal Islam ya, kefakihan kita terkadang diuji di saat ada apa? Dua amal yang bentrok dan kita harus mengambil salah satunya. Ibnu Mas'ud berkata, aku jarang puasa sunnah. Sebab kalau aku puasa, aku tidak kuat sholat sunnah. Dan aku lebih memilih sholat sunnah daripada puasa sunnah. Ini faqih namanya. Ketika kita tidak bisa melakukan dua-duanya gara-gara puasa, akhirnya sholat sunnahnya jadi apa? Loyo misalnya. Mana yang harus kita lakukan? Ya kita ambil yang paling utama. Sholat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Jenis sholat lebih utama daripada jenis apa? Puasa. Iya. Antum misalnya ditugaskan ngajar di sekolahan sebagai guru. Gara-gara puasa antum ngajarnya jadi loyo, jadi gak semangat. Sementara tugas antum dan amanah antum sebagai seorang guru harus ngajar. Mana yang lebih antum utamakan? Puasa sunnah atau ngajar? Ngajar, kenapa? Wah, kewajiban, ini amanah. Jangan sampai gara-gara ngajar puasa sunnah antum melalaikan amanah. Salah besar. Iya. Nah ini akhul Islam. Jadi penting sekali kita mengenal bagaimana sih amalan yang paling apa utama itu. Dan itu pembahasan tentang amalan yang paling utama panjang sekali ya. Kan di sana ada kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui. Iya. Yang jelas kefakihan seseorang itu teruji di saat ia dihadapkan pada dua amal yang dua-duanya tidak mungkin kita amalkan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini. Jadi kata Abu Dzar, hai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Akhi, kalau kita mau beramal, usahakan mencari amal yang paling utama dari setiap amal. Contoh, antum mau pergi, antum mau sholat. Tanya, amal yang paling sholat yang paling utama kayak gimana? Oh, ternyata untuk laki-laki sholat yang paling utama itu berjamaah di masjid. Sholat berjamaah yang paling utama yang kayak gimana? Oh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak jamaahnya semakin besar pahalanya. Saya mau pergi ke masjid. Masjid mana yang harus saya dahulukan nih? Ada dua masjid. Kata Rasulullah, liyusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih. Hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya. Oh, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau pergi ke masjid, sholat berjamaah yang paling utama apa? Oh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saf yang pertama lebih utama. Usahakan di saf yang pertama. Demikian. Ya, kita mau menuntut ilmu Allah. Saya menuntut ilmu, ilmu apa yang paling utama saya pelajari? Ilmu tentang tauhid, tentang akidah. Ya. Ah, saya sudah alhamdulillah menguasai itu. Kitab tauhidnya sudah berkali-kali saya pahami. Kalau begitu apalagi salat. Fikih salat. Kemudian bagaimana cara menuntut ilmu yang paling utama? Bagaimana? Nah ini penting sekali kita pelajari ya. Sebab dengan kita mengetahui amal yang paling utama dan yang paling utama dari setiap amal, maka disitulah kita akan bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu Rasulullah bersabda, amal yang paling utama iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan iman di sini yaitu tasdiq, yakin, membenarkan. Iya. Yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini amal yang paling apa? Utama. Iya. Apa makna jihad, Pak? Jihad itu artinya, kata Ibnu Hajar, wad badzul juhdi li muqatalatil adu. Jihad itu artinya mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk memerangi musuh. Ibnu Qayyim berkata, al-jihad ala arba'i maratib. Jihad itu ada empat martabat. Martabat yang pertama jihad, jihadun nafs. Martabat yang pertama jihadun nafs. Apa itu jihadun nafs? Jihad melawan diri sendiri. Karena manusia itu punya hawa nafsu enggak, Pak? Punya syahwat enggak, Pak? Maka ini jihadun nafs. Dan jihad melawan diri sendiri itu, kata Ibnu Qayyim apa? Itu aslul jihad, landasan jihad. Makanya dalam hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Ibnu Najjar, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad antujahid nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama itu, kata Rasulullah, yaitu kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Jami' Shaghir. Dalam ayat yang lain, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat mujahid adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, Pak. Ya, kata Al-Qadhi Iyadh, orang yang kalah dalam berjihad melawan dirinya, dia akan kalah oleh musuhnya yang ada di luar. Tapi siapa yang selalu menang ketika berjihad melawan dirinya, maka Allah akan menangkan di saat ia berjihad melawan musuh yang ada di luar sana. Makanya ya akhwat Islam, ya, ini yang disebut dengan landasan jihad. Bagaimana cara jihad melawan diri sendiri? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan apa? Jihadun nafsi yakunu bita'allumil ilmi wal amali bih. Jihad melawan diri sendiri itu caranya dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya, Pak. Kita tidak bisa menjihadi diri kita kalau kita enggak menuntut ilmu. Sudah kita sebutkan tadi bahwa kata Rasulullah, jihad yang paling utama yaitu kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah. Sekarang bagaimana kita tahu itu ketaatan kalau kita tidak menuntut ilmu? Enggak mungkin. Makanya Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, fattahim fi aqlih, tuduhlah akalnya, jangan-jangan ada sesuatunya tuh. Maka jihad melawan diri sendiri ini, Pak. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, martabat yang kedua yaitu jihadu syaitan. Jihad melawan apa? Setan. Bagaimana caranya? Kata Ibnu Hajar, yakunu bima'rifati khutwati syaitan, yaitu dengan cara mengenal langkah-langkah setan. Bagaimana sih langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia? Apa itu pintu-pintu setan? Penting sekali, Pak. Ya, jihad melawan setan ini sangat penting sekali. Setelah menjihad melewati diri sendiri, kita harus berjihad melawan setan, masalahnya, Pak. Karena setan ini lebih berpengalaman dari kita. Iya. Cara-caranya juga sangat masya Allah. Khutuwatus, Allah mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Di situ Allah menyebutkan langkah setan tuh banyak, Pak. Khutuwat jamak. Berarti langkah setan tuh enggak satu, enggak. Banyak. Kata Sufyan Ats-Tsauri, langkah setan tuh lebih halus dari sutra. Terkadang kita tidak merasakan, ternyata kita sudah terjerembab dalam langkah setan. Masya Allah. Yang ketiga, jihadul fusaq. Jihad melawan orang fasik. Siapa fasik? Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu pelaku zina, pelaku riba, pelaku LGBT, ya, dan sejenisnya. Pelaku bid'ah. Bagaimana caranya? Dengan cara mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada ya ketaatan, supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini namanya jihadul fusaq. Yang keempat martabatnya itu jihadul kufar. Jihad melawan orang kafir. Bagaimana caranya? Tergantung jenis orang kafirnya seperti apa. Karena orang kafir itu ada dua macam. Ada kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka kalau ada orang kafir memerangi kita dengan senjata, ya kita harus lawan dengan senjata juga. Ya, di mana jihad melawan kafir harbi ini, Pak, ada dua macam. Yang pertama jihad talabi, jihad ekspansi. Dan ini tidak ada di zaman ini, kata Syekh Abdul Muhsin. Kenapa? Karena syaratnya tidak ada. Adanya khilafah Islamiyah, dan di zaman ini tidak ada. Ya. Dan juga di zaman ini dikarenakan setiap negara sudah ada perjanjian untuk tidak saling apa? Menyerang, terjadi perdamaian. Maka ini disebut dengan mu'ahad. Mu'ahad itu artinya orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan apa? Kaum muslimin. Ya. Yang kedua yaitu jihad difa'i, jihad bela diri. Kapan? Ketika orang kafir masuk ke negeri Islam dan menyerang mereka, membunuhi kaum muslimin, maka kita harus bela diri, Pak. Harus membela diri kita sendiri. Ya, membela tanah air. Maka ini disebut dengan jihad difa'i. Nah, ini jihad melawan kafir harbi. Jenis yang kedua daripada orang kafir apa? Kafir non harbi. Kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Ini ada tiga macam. Ada kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Kafir yang tinggal di negeri Islam dan wajib bayar jizyah. Di zaman ini tidak ada kafir zimmi. Yang kedua, kafir musta'man, yaitu kafir yang diberikan keamanan oleh kaum muslimin. Iya. Yang ketiga, kafir mu'ahad, itu kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Untuk sudah terjadi perdamaian, tidak boleh saling menyerang. Maka kafir mu'ahad tidak boleh diperangi. Kata Rasulullah, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka dari itu ya akhwal Islam, di zaman sekarang menjihadi orang-orang kafir yang sifatnya mu'ahadin seperti ini, bagaimana? Dakwahi mereka kepada Islam. Ya, pahamkan tentang agama yang hak ini, supaya mereka tertarik kepada Islam, supaya mereka faham tentang agama yang hak ini, Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Iya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Itu jihad ya, akhi. Ya, dan jihad itu, Pak, adalah masalah yang besar, apalagi yang sifatnya jihad dengan perang itu. Tidak boleh sembarangan orang berfatwa. Yang boleh berfatwa hanya para ulama-ulama besar. Kapan jihad, kapan enggak jihad. Enggak boleh sembarangan, ayo jihad, jihad. Jihad pakai apa, Mas? Ya. Di zaman ini, Pak, kata Syekh Albani, jihad yang paling besar itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya, kecuali kalau memang ternyata qadarullah negeri kafir menyerang negeri kita, maka di saat itu jihad termasuk amalan yang paling utama. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah ini akhlak Islam. Jadi kata Rasulullah, amal yang paling utama iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku berkata, kata Abu Dzar, hamba sahaya seperti apa yang paling utama untuk dimerdekakan, ya Rasulullah? Lihat pertanyaannya menunjukkan kefakihan beliau. Setelah Abu Dzar bertanya, apa amalan yang paling apa? Utama. Oh, paling utama ini kata Rasulullah, iman kepada Allah dan apa? Jihad. Maka Abu Dzar beralih kepada amalan yang paling utama dari jenis lain. Iya. Kata Abu Dzar apa? Hamba sahaya seperti apa yang paling utama untuk dimerdekakan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, yang paling mahal harganya dan paling berharga di sisi majikannya. Berarti ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, memerdekakan hamba sahaya itu amalan yang utama, tapi tidak seutama iman kepada Allah dan jihad. Tapi Abu Dzar pinter. Kalau misalnya aku memerdekakan budak, maka yang seperti apa yang paling utama ketika memerdekakan budak itu? Masya Allah. Iya. Sama-sama kita juga harus begitu, Pak. Kita harus berusaha untuk mencari amalan yang paling utama di setiap tugas yang harus kita lakukan. Misal, ketika adzan berkumandang, amalan yang paling utama menjawab adzan. Menjawab adzan yang paling utama yang kayak gimana? Yang betul-betul disertai dengan apa? Ya, keyakinan dari hati. Karena disebutkan dalam hadis, ya, siapa yang menjawab muadzin min qalbihi, dari hatinya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di saat tamu datang, maka amalan yang paling utama di saat itu apa? Sibuk melayani tamu. Di saat antum, ya, bekerja di kantor atau di apa, perusahaan, amalan yang paling utama di saat itu apa, Pak? Hah? Antum lagi pergi kerja di perusahaan, amalan yang paling utama saat itu apa? Baca Quran. Salah. Masa lagi kerja baca Quran? Sholat duha. Salah. Yang paling utama antum melakukan pekerjaan semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, inna Allah yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau ia melakukan sebuah pekerjaan, ia lakukan dengan sungguh-sungguh, Pak. Seitqan mungkin. Maka kalau antum lagi kerja, amalan yang paling utama buat antum apa? Sungguh-sungguh kerja. Kerjakan sesuai dengan amanah yang dibebankan ke antum itu. Demikian pula seorang istri, amalan yang paling utama apa? Seorang suami, amalan yang paling utama apa? Bagi orang kaya, amalan yang paling utama buat dia apa? Dan amalan yang paling utama itu terkadang beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, Pak. Ada orang diberikan oleh Allah kecerdasan, kalau ngapalin cepat, kalau memahami pelajaran cepat. Maka yang seperti ini, amalan yang paling utama menuntut ilmu. Tapi yang satu lagi ngapalin ilmu enggak masuk-masuk, belet, memahami juga susah. Iya. Bisa jadi ada amalan lain yang paling utama buat dia, bukan menuntut ilmu. Makanya, ya, amalan yang paling utama itu berbeda, terkadang disesuaikan dengan kondisi orangnya. Iya. Ikhwata Islam azaniyallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan. Maka hamba saya apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang paling mahal harganya. Ya. Dan yang paling berharga di sisi tuannya. Berarti amalan yang dari jenis harta yang paling utama itu yang paling mahal. Antum mau korban kambing yang kayak gimana Ustaz yang paling utama? Jawabnya yang paling mahal. Ya. Yang paling mahal. Kalau saya mau beli sapi yang paling utama yang kayak gimana? Yang paling mahal. Waduh. Asal tentunya Pak, ketika kita beli yang paling mahal itu tidak ada rasa ujub dan sombong. Kadang ada orang, oh saya beli, mau beli sapi apa? Limosin. Ya. Beli limosin, harganya 50 juta. Bagus, masya Allah. Tapi kalau disertai dengan rasa ujub, wah sapi saya ini paling mantap daripada yang lain. Hati-hati juga, bisa membatalkan apa? Amal. Iya. Nah ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ya akhwal Islam. Qultu, lalu aku berkata, fa illam af'al, kalau aku tidak punya harta untuk membebaskan budak, apa yang harus aku lakukan Rasulullah? Aku enggak punya harta untuk membebaskan apa? Budak. Bagaimana ya Rasulullah? Buat sedekah juga enggak ada. Karena misalnya kita miskin orangnya atau enggak punya kelebihan uang. Kata Rasulullah, tu'inu sani'an aw tasna li akhra. Kamu bantu orang yang bekerja atau kamu bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Maksudnya kita bantu orang yang bekerja, maksudnya gimana? Kalau misalnya ada orangnya datang dari pasar bawa barang-barang berat-berat, kasihan nih, kita bantuin. Halo, saya bantu deh angkatnya misalnya. Dan kita hanya mengharapkan pahala di sisi Allah saja, tidak mengharapkan apa-apa kecuali pahala di sisi Allah. Maka ini masya Allah, ya termasuk amalan dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bekerja untuk orang yang tidak bekerja, karena dia cacat atau karena dia yang lainnya, kita punya teman misalnya dia cacat, enggak bisa bekerja apa-apa, enggak bisa cari duit dan yang lainnya kasihan, udahlah saya yang kerja buat dia. Makanya kita kerja ya, separuh dari hasilnya kita kasih ke dia. Oh masya Allah, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya saudara, enggak mau kerja ya Rasulullah. Dia maunya nuntut ilmu terus. Dan aku yang bekerja untuk dia. Artinya aku yang membiayai dia. Sementara dia enggak mau kerja, gimana ya Rasulullah? Dia maunya menuntut ilmu. Kata Rasulullah, la'allaka turzak bih. Bisa jadi kamu dikasih rezeki oleh Allah gara-gara saudaramu itu. Gara-gara kamu memberikan biaya kepada saudara kamu yang tidak bekerja tapi ia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, gara-gara itu Allah kasih rezeki kamu. Iya. Ini menunjukkan, Pak, seorang muslim itu jiwanya berusaha apa yang bisa saya tolong untuk orang lain. Seorang muslim itu jiwanya apa manfaat yang bisa saya berikan kepada orang lain, begitu. Bukan bagaimana saya memanfaatkan orang lain, salah ini. Tapi kita berpikir, ya, apa sih manfaat yang bisa saya berikan kepada teman saya ini? Kasihan nih teman saya ini. Saya lihat dia orangnya cacat, enggak bisa berbuat apa-apa. Kelas, saya bantu deh. Ya. Kita punya teman misalnya usahanya payah, susah. Ya udah, saya bantu bagaimana supaya memajukan usahanya. Ya dengan sharing pengalaman, dan membimbing dia supaya maju bekerjanya dan yang lainnya. Kalau kita kan enggak, Pak. Gimana caranya bisa mengalahkan dagangan teman kita? Teman kita berapa dia jual? 25.000, saya 10.000 dijatohin. Banyak enggak kayak ginian, Pak? Banyak banget, udah ngaji lagi, Pak. Ini seperti ini enggak layak ya. Iya. Justru kita berpikir bagaimana saling membantu gitu loh, sesama pedagang, dia ikhwan, sama-sama ngaji. Coba kita saling membantu usaha kita supaya bisa maju bersama-sama, yuk. Iya. Jangan egois. Maka dari itu ya akhul Islam, ya, seorang muslim jiwanya selalu berusaha bagaimana saya bisa bantu orang lain. Jiwa sosialnya tinggi. Kita lanjutkan. Qala fa illam af'al, kalau aku tidak bisa lakukan itu juga ya Rasulullah. Sedekah enggak bisa. Bekerja untuk orang lain enggak bisa. Membantu pekerjaan orang lain juga enggak bisa. Bagaimana ya Rasulullah? Ini yang paling rendah ini. Kata Rasulullah, setidaknya kamu mencegah dirimu dari berbuat buruk kepada manusia. Setidaknya kita mencegah diri kita dari berbuat buruk kepada orang lain, Pak. Kita cegah lisan kita jangan sampai menyakiti hati orang. Kita cegah tangan kita jangan sampai ya menyakiti hati orang. Kita cegah kaki kita jangan sampai menyakiti hati menyakiti orang lain. Kata Rasulullah, fa innaha shadaqah. Jika kamu lakukan itu, artinya kalau kamu tidak melakukan keburukan kepada orang lain, itu shadaqah. Yang kamu sedekahkan atas dirimu sendiri. Masyaallah ya ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Kalau kita enggak bisa juga untuk mencegah keburukan kepada orang lain, berarti kita ini imannya super lemah, Pak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa sih muslim itu?" Kata Rasulullah, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim itu adalah yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Sudahkah orang lain selamat dari lisan kita, Pak? Berapa banyak muslim yang telah kita sakiti oleh lisan-lisan kita? Oleh jempol-jempol kita yang kita ketikan di mana? Di media sosial. Karena kita lagi geram, lagi kesal, kita komen dengan komentar-komentar yang nyakitin. Ya, ini bahaya, Pak. Ya. Kita lanjutkan bab man qala innal iman huwal amal. Bab orang yang berpendapat bahwa iman itu adalah amal. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan, Pak, bahwa amal termasuk daripada apa? Iman. Dan bahwasanya amal mempengaruhi iman. Ya. Adapun Murji'ah mengatakan amal tidak mempengaruhi iman. Amal tidak termasuk dari apa? Iman. Menurut Murji'ah, iman itu sebatas ucapan dengan lisan atau sebatas keyakinan dengan hati. Kalau ada orang yang meyakini dengan hatinya, maka imannya sempurna walaupun berbuat maksiat sebesar apapun. Jadi menurut Murji'ah, dosa sebesar apapun tidak mempengaruhi iman seseorang. Maka inilah hakikat Murji'ah. Kufur tidak mempengaruhi. Yang penting dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini Murji'ah, Pak. Iya. Walaupun permasalahan yang lain, Pak. Apakah setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung kita kafirkan, itu masalah yang lain. Iya. Kalau misalnya ada orang yang jatuh kepada kekafiran, lalu kita belum berani untuk mengkafirkan, apakah berarti kita jadi Murji'ah? Ya tidak. Kalau kita punya keyakinan bahwa kekafiran itu berpengaruh kepada pelakunya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bisa membuat imannya itu hilang. Tapi saya belum bisa berani mengkafirkan karena belum tegak padanya misalnya hujah atau karena masih ada syubhat, maka ini tidak disebut murji'ah. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Amal apa yang paling utama? Ditanya lagi. Faqala imanun billahi wa rasulih. Maka Rasul bersabda, amal yang paling utama iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Lalu ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, al jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Kemudian ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah sabda, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Lihat Pak, Rasulullah SAW ditanya, apa amalan yang paling utama? Kata Rasulullah apa? Iman kepada Allah dan Rasul. Ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Berjihad di jalan Allah. Jihad termasuk iman tidak Pak? Masuk. Maka dari itu kata Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan iman dalam hadis tersebut adalah tasdiq. Ya, membenarkan, meyakini akan kebenaran Allah dan Rasulnya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah berdalil dengan hadis ini. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan menuntut ilmu. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Karena Rasulullah SAW ketika ditanya dalam hadis ini, iman, amal yang paling utama apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Iman. Iman yang dimaksud dalam hadis ini tasdik. Tasdik itu pembenaran dengan hati. Itu menunjukkan kata beliau bahwa amalan hati itu jauh lebih utama daripada amal anggota badan. Jihad amal dengan anggota badan bukan Pak? Iya. Berat tidak Pak? Berat. Orang yang berjihad pasti melelahkan. Bahkan mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan hartanya semuanya. Tapi ternyata iman kepada Allah jauh lebih utama. Berarti itu menunjukkan kata beliau bahwa amal hati lebih utama daripada amal anggota badan. Sedangkan menuntut ilmu itu amal apa? Amal apa? Amal hati. Antum menuntut ilmu yang antum lakukan apa? Memahami kan? Hakikat menuntut ilmu itu antum berusaha memahami ilmu yang antum dengarkan gitu kan. Bukan sebatas duduk tapi pikiran melayang, bukan menuntut ilmu itu namanya, Pak. Cuma pindah duduk aja. Ya. Duduk di majlis taklim tapi sambil HP-HP-an, WA-WA-an. Bukan menuntut ilmu itu namanya, Pak. Duduk di majlis taklim tapi bobok. Itu namanya pindah tempat tidur, Pak. Iya. Jadi saya duduk di majlis taklim itu enggak dapat pahala. Cuma masalahnya antum enggak dapat keutamaan menuntut ilmunya karena antum lalai dalam menuntut ilmu. Dapat pahala duduk di majlis taklimnya, betul. Karena kata Rasulullah tidak akan merugi orang yang duduk bersama orang di majlis ilmu. Ya akhul Islam azan ya Allah. Maka dari itu kata Ibnu Qayyim, hadis ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu amalan hati. bahkan itu yang paling utama. Kenapa? Karena iman kepada Allah tidak mungkin lurus kecuali dengan ilmu. Ya tidak? Mungkin enggak iman kepada Allah bisa tanpa ilmu, Pak? Orang musyrikin beriman kepada Allah tidak, Pak? Tapi imannya salah apa enggak? Salah. Orang kaum musyrikin itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Orang musyrikin itu kalau ditimpa ombak besar, mereka lupa sama Lata, Uzza, Manat. Doanya kepada Allah saja. Tapi iman mereka di atas kejahilan. Mereka mencampuri imannya dengan kesyirikan. Sehingga akhirnya tidak ada manfaatnya keimanan mereka tersebut. Baiklah, saya kira cukup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.